السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini yang wajib kita syukuri. Ini merupakan nikmat yang paling besar, dan kita menjaganya dengan terus belajar, mengkaji, memahami, dan juga mengamalkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang baiknya umat ini. Karena saya membahas tentang wasatiyah, artinya ahlu sunnah ahlul wasat, yang kita bahas di poin yang ke-41. Saya membahas dari kitab yang menjadi rujukan dari pembahasan saya, yaitu kitab Wasatiyah Ahli Sunnah Bainal Firaq. Wasatiyah Ahli Sunnah, Wasatiyah itu Ahli Sunnah Bainal Firaq, yang ditulis oleh Muhammad Ba Abdullah, Muhammad Ba Karim, Muhammad Ba Abdullah. Yang saya akan bahas dalam kesempatan ini tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan juga ayat yang sudah kita bahas di dalam poin wasati ahli sunnah di dalam surah Al-Baqarah di ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dua ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 143 dan surah Ali Imran ayat 110 menjelaskan tentang khairiyah hadil ummah, tentang baiknya umat ini. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu di awal pembahasan kita, poin ke-41. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kemudian ayat dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Di antara mereka yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Kita akan bahas tentang khairiyah hadil ummah, tentang baiknya umat ini, dari kitab Wasatiyah Ahli Sunnah Bainal Firaq. Bahwa umat Islam ini merupakan umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya dengan dasar nas Al-Quran. Kalau di surah Al-Baqarah di ayat 143 disebutkan tentang umat Islam, tapi lebih khusus lagi yaitu tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, untuk menunjukkan bahwa para sahabat merupakan orang yang terbaik dari semua manusia. Makanya para sahabat dikatakan oleh para ulama as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Adapun ayat dalam surah Ali Imran di ayat 110, sebagian mufassirin menyebutkan ayat ini juga berkaitan dengan sahabat, tapi memang pada asalnya untuk para sahabat, tapi juga untuk umumnya umat Islam. Bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, bahwa wassahi anna hadhil aya amah fi jamil ummah fi kulli qarnin bihasabihi wa khairu qurunihim alladhina bu'itha fihim Rasulullah SAW thumma alladhina yalunahum. Tentang surah Ali Imran ayat 110, setelah dibawakan penjelasannya yang panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang sahih tentang ayat ini umum pada setiap umat, setiap generasi itu ada yang terbaik, dan yang terbaik generasi ini yang diutus padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian ada permasalahan yang menjadi iskal dalam, artinya yang muskilah, di dalam ayat Al-Quran juga ada Allah menyebutkan tentang Bani Israel. Di sini Allah menyebutkan di ayat Ali Imran, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Tapi Allah sebutkan juga tentang Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku karuniakan kepada kalian, dan aku utamakan kalian atas sekalian alam. Jadi Allah menyebutkan bahwa Bani Israel diutamakan dari seluruh alam semesta ini. Allah itu dalam surah Al-Baqarah di ayat 47 dan surah Al-Baqarah di ayat 122. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan di ayat 32, walaqad ikhtarnakum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. Dan sungguh kami telah pilih mereka, yaitu Bani Israel, dengan ilmu kami atas semua bangsa. Dijelaskan oleh para ulama tentang ayat-ayat ini dengan surah Ali Imran ayat 110, bahwa kalimat alamin, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, aku utamakan kalian Bani Israel atas kalian alam, maksudnya hum 'alamu zamanihim wa laysa jami'ul 'alamin alladziina khalaqahumullah, yaitu alam atau masa pada masa mereka, manusia pada masa mereka. Bani Israel diutamakan dari yang lain pada masa itu, bukan untuk sekalian alam, bukan yang Allah ciptakan manusia padanya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Qatadah. Kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, kata beliau ketika menafsirkan ayat wa anni faddaltukum ala alamin, qala faddalahum ala alami dhalika zaman, artinya diutamakan oleh Allah yaitu untuk manusia pada zaman itu. Sebagaimana juga disebutkan oleh Abul Aliya, yaitu Rafi' bin Mihran Abul Aliya Ar-Riyahi, beliau juga menyebutkan sama seperti itu juga. Adapun umat Islam diutamakan atas seluruh umat. Jadi kalau Bani Israel diutamakan pada masa itu, pada masa zaman itu. Tapi kalau umat Islam untuk seluruh zaman, dia lebih utama dari seluruh manusia. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wa sallam tentang umat Islam ini di depan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika menafsirkan ayat surah Ali Imran ayat 110, innakum tutimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sesungguhnya kalian menyempurnakan 70 umat. Jadi umat ini ada 70 generasi. Yang terbaik adalah kalian. Kalian menyempurnakan 70 umat, kalian yang paling baik dan kalian yang paling mulia atas Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dan hadis ini hasan. Dari sahabat Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Dalam riwayat Ibnu Majah juga disebutkan tukmilu yaumal qiyamati sab'ina ummatan nahnu akhiruha wa khairuha. Kalian menyempurnakan 70 umat di hari kiamat. Kita ini adalah yang paling akhir dan paling baik. Dan berapa hadis lagi yang menyebutkan demikian tentang keutamaan umat Islam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat yang lainnya, atas nabi-nabi yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "U'titu ma lam yu'ta ahadun min al-anbiya." Faqulna ya Rasulullah, "Ma hu?" Qala, "Nusirtu bir-ru'b wa 'utitu mafatih al-ard wa summitu Ahmad wa ju'ila at-turab li takhura wa ju'iliyat ummati khairal umam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aku diberikan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku." Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" "Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh sejauh perjalanan 1 bulan." "Yang kedua, wa utitu mafatihal ard, aku diberikan oleh Allah kunci-kunci bumi." Artinya aku menaklukkan bumi-bumi, baik bagian timur maupun bagian barat. "Yang ketiga, wa summitu Ahmad, aku dinamakan dengan Ahmad." "Yang keempat, wa ju'ilat turabu li tahura, Allah menjadikan bumi ini atau tanah ini sebagai pensuci, yaitu untuk tayamum." "Yang kelima, wa ju'ilat ummati khairal umam, dijadikan umatku adalah sebaik-baik umat." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir bahwa isnadu sahih. Jadi di sini nas menyebutkan bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik. Sekarang kita akan bahas atau sebab-sebab dan perkara-perkara tentang baiknya umat ini. Sebab-sebab dan perkara-perkara tentang baiknya umat ini. Bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua umat yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, yaitu imanuha billahi azza wa jal. Yang pertama, yaitu keimanan mereka kepada Allah azza wa jal. Karena mereka beriman kepada Allah, dan ini termasuk rukun iman. Yang pertama, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan orang-orang mukmin juga beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dan kami tidak memisahkan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar, kami taat, kami mohon ampun kepada engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan kepada engkau kami akan kembali. Dan mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Jadi iman dengan keimanan yang benar. Makanya Allah menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna wa tu'minuna billah. Jadi iman kepada Allah dengan keimanan benar. Tentunya mereka mengimani dengan keimanan yang benar, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Mengimani tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat dan yang lainnya. Mereka imani. Kemudian di ayat ini, di surah Ali Imran ayat 110 ini, didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar baru iman kepada Allah. Sebagian ulama menyebutkan diakhirkannya iman dari amar ma'ruf nahi mungkar karena untuk menunjukkan tentang kebaikan mereka, bahwa kebaikan mereka yang dimunculkan pertama kali tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau soal iman, ya mereka harus iman. Itu satu kemastian, mereka iman. Enggak mungkin ada kebaikan kalau enggak ada iman. Jadi amar ma'ruf ditunjukkan karena ini yang paling menonjol. Yang nanti masuk kepada poin yang kedua. Kemudian juga pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya didahulukannya amar ma'ruf, setelah itu iman, karena untuk menjelaskan tentang ahlul kitab. Karena ahlul kitab adalah orang-orang yang sama sekali melalaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Kemudian pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pagarnya iman. Artinya kalau terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan bersih imannya, akan baik imannya, dan juga akan istiqomah imannya kalau dia menegakkan amar ma'ruf. Makanya Allah menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar lebih dahulu daripada iman. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pagar iman. Kalau amar ma'ruf itu lemah, ya lemah imannya. Dan kalau amar ma'ruf itu lemah, maka akan masuk kesyirikan, masuk bid'ah, masuk maksiat dan lainnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu lemah. Ini dijelaskan oleh beberapa mufassirin di antara dalam tafsir Abi Su'ud, tafsir Al-Manar dan yang lainnya. Jadi iman ini tentunya iman seperti iman yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, iman para sahabat, mereka dapat petunjuk. Jadi kita harus beriman sebagaimana para sahabat beriman. mengimani tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma'us sifat, menetapkan nama-nama Allah dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan, dan seterusnya. Itu iman yang benar. Sebab di sana ada orang-orang mengatakan beriman, tapi mereka tidak beriman. Di zaman sahabat, ada orang mengatakan beriman, tapi dia tidak beriman. Siapa itu? Siapa? Orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di awal surah Al-Baqarah, yang terpandang saya mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, dan pada mereka tidak beriman. Jadi iman yang maksud iman sebagaimana para sahabat beriman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah kaitkan tentang hidayah itu dengan iman, seperti iman yang para sahabat. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqadihtadau. Yang kedua, bahwa umat ini dikatakan umat yang baik, annaha ummatun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Annaha ummatun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Umat ini dikatakan umat yang terbaik karena menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan ini yang paling penting. Setelah iman, amar ma'ruf munkar. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Di ayat sebelumnya, di surah Ali Imran, itu ayat 110. Di ayat 104-nya, Allah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, menyuruh yang ma'ruf. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi harus ada orang yang selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dan Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Dan siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, falyughayyiru biyadihi, dia roba dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa'ilam yastati' fa biqalbi, kalau enggak sanggup dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu yang paling lemah imannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Makanya Imam An-Nawawi ketika menyebutkan falyughayyirhu biyadi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim, kata beliau, falyughayyirhu fahuwa amru ijabin bi ijma'il ummah. Perintah ini falyughayyir amru ijab, perintah yang wajib dengan kesepakatan umat Islam ini. Meskipun secara hukum amar ma'ruf nahi munkar disebutkan oleh para ulama fardu kifayah, merupakan fardu kifayah. Kalau sebagian sudah laksanakan, yang lain gugur kewajibannya. Tapi yang antum perhatikan di sini, ketika Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkar, ini merupakan syarat. Kalau umat Islam ini ingin baik, maka wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya ayuhan nas man sarrahu ay yakuna min tilkal ummati falyuaddi syartallahi minha. Wahai manusia, barang siapa yang suka menjadi umat yang Allah katakan sebaik-baik umat, falyuaddi syartallahi minha, hendaklah ia menunaikan syarat Allah padanya. Syaratnya apa? Syaratnya amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sebaik-baik umat, penuhi syarat Allah. Allah memberikan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar. Ya, kalau menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Dibawakan juga oleh Ibnu Jarir perkataan Imam Mujahid ketika menyebutkan kuntum khaira ummah, kata beliau, ala hadha syarat an ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minu billah. Artinya kalian akan menjadi sebaik-baik umat dengan syarat ini. Syaratnya apa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ini harus dipenuhi oleh umat Islam ini. Ingin menjadi umat yang terbaik, ya harus mereka menyuruh yang mencegah yang munkar. Jangan seperti Bani Israel. Dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Daud dan Isa bin Maryam yang demikian karena mereka durhaka dan mereka melewati batas. Mereka tidak mencegah dari perbuatan mungkar, bahkan mereka mengerjakan perbuatan mungkar. Sangat jelek apa yang mereka lakukan. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad dari Sahabiyah Durrah bin Abi Lahab, bintu Abi Lahab, Durrah bintu Abi Lahab radhiyallahu anha. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab SAW, khairun nasi aqra'uhum wa atqahum wa amuruhum bil ma'rufi wa anhaahum 'anil munkari wa awsaluhum lir rahimi. Siapakah orang yang paling baik, manusia yang paling baik? Maka dijawab oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia aqra'uhum, yang paling banyak membaca kitabullah, yang paling banyak membaca kitabullah. Watqahum, yang paling takwa. Kemudian yang paling banyak menyuruh yang ma'ruf dan juga mencegah yang mungkar, dan yang paling banyak menyambung satu rahim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tapi riwayatnya perlu dicek lagi, saya belum sempat cek. Artinya apakah ini sahih atau hasan, di Musnad Ahmad di juz yang ke-6. Artinya dari riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa umat Islam umat yang terbaik selama mereka menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Ini kalau kita mau bahas ini aja enggak cukup 2 jam tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang paling penting dalam Islam, sebab para anbiya war rusul alaihi musallatu wassalam, mereka menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Dan enggak pernah berhenti untuk menyuruh yang ma'ruf. Jadi enggak bisa diam orang Islam itu untuk menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Sebab itu merupakan kebaikannya dia. Kalau ini lemah, maka lemah juga imannya dia. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar lemah, akan lemah juga imannya dia, akan lemah tauhidnya, akan lemah juga ibadahnya dia kepada Allah, akan masuk perbuatan syirik, akan masuk perbuatan bid'ah, dan juga akan banyak perbuatan maksiat kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak dijalankan. Maka harus jalankan, dan ini merupakan kewajiban yang besar. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang umat Islam ini menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat dari Nabi Muhammad SAW, Di antara sifat Nabi Muhammad SAW, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di dalam surah Al-A'raf di ayat 157. Di antara sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW yaitu selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Baru setelah itu wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang wafat tahun 689 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar poros yang paling agung dalam agama. Poros yang paling agung dalam agama. Ia merupakan satu tugas penting yang karenanya Allah mengutus para nabi seluruhnya. Andai kata tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di muka bumi ini. Di mana-mana akan muncul kerusakan. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, beliau mengatakan bahwa amar ma'ruf munkar sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan termasuk bagian yang penting dalam agama ini. Dan hadis-hadis tentang masalah amar ma'ruf munkar banyak sekali. Bahkan umat ini akan dibinasakan oleh Allah ketika tidak terlaksana amar ma'ruf munkar. Yang Nabi umpamakan seperti apa? Seperti perahu. Ada yang naik di atas, naik di bawah. Yang di bawah, kalau dia mau ngambil air, dia akan naik ke atas dulu untuk ngambil air. Akhirnya mereka berpikir, daripada naik ke atas, asan dibolongi perahunya. Kalau yang lain diam, yang di atas juga diam, tenggelam perahu itu. Dan semua dibinasakan oleh Allah SWT. Itu Nabi umpamakan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wa yunkiru qalbuhu al-munkara. Halak, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, binasa. Siapa yang binasa? Orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dikatakan oleh Imam Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid, ruwatuhu ruwatus sahih. Jadi harus orang itu tahu tentang amar ma'ruf munkar. Bahkan ketika orang itu tidak mengingkari kemungkaran, ini akan binasa umat ini. Makanya ketika orang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, dari dua ini yang paling penting yang mana? Amar ma'ruf nahi munkar, dua ini yang paling penting, yang paling besar apa? Mencegah kemungkaran. Kalau menyuruh yang ma'ruf, atau orang fasik bisa nyuruh yang ma'ruf. Seorang ayah, ya, dia enggak sholat di masjid, dia nyuruh anaknya sholat di mana? Di masjid. Orang fasik bisa. Dia bilang kepada anaknya, kamu jangan merokok, padahal dia juga merokok. Ya. Abdul, banyak lagi yang lain, yang dia nyuruh anaknya kebaikan, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Tapi kalau nahi mungkar, enggak ada yang bisa kecuali orang yang soleh. Nahi mungkar. Makanya ganjarannya nahi mungkar itu besar. Sampai Nabi bersabda, inna min ummati qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar. Sesungguhnya di antara umatku ada satu kaum yang diberi ganjaran seperti ganjaran generasi yang pertama karena mereka mencegah yang mungkar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Jadi ada di antara umatku yang diberikan oleh Allah ganjaran seperti generasi pertama. Inna min ummati qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yungkirul munkar, mereka menghindari kemungkaran. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf tentang orang yang mencegah kemungkaran. Dia menasihati orang-orang yang memang orang ini akan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap dinasihati. Dia cegah sehingga Allah menyelamatkan dia. Surah Al-A'raf ayat 164 dan 165. Allah menyebutkan wa idkhalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum azaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami tidak mempunyai alasan di hadapan Allah pada kiamat nanti, supaya Allah enggak nanya kami, kenapa kamu enggak cegah orang berbuat kemungkaran, agar lepas tanggung jawab di hadapan Allah, dan agar mereka bertakwa. Jadi meskipun orang sudah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat syirik, berbuat bid'ah, tetap kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada mereka dan mencegah mereka dari kemungkaran. Meskipun Allah akan mengazab mereka. Kemudian di ayat 165 nya Allah sebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anissuu wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsuqun. Tatkala mereka lupa dengan apa yang diingatkan, sudah enggak mau dengar lagi nasihat, dicegah kemungkaran enggak mau lagi. Anjayna alladziina yanhauna 'anissuu. Kami selamatkan siapa? Orang yang mencegah kemungkaran. Yang diselamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran, Allah selamatkan. Dan kami azab, kami siksa orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih, dengan sebab apa yang mereka lakukan, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Makanya ketika orang tidak mendengar nasihat itu, dilarang, dicegah, tidak mau, maka akan turunkan azab. Tapi Allah selamatkan siapa? Orang-orang yang menasihati. Allah selamatkan orang yang mencegah kemungkaran. Begitu juga ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel, mereka sombong ketika sudah dilarang, dicegah, nasihati, enggak mau. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 166 nya itu, falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Falamma atau amma nuhu an, tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, artinya sudah dilarang, dicegah, ini kan namanya nahi mungkar, mereka baru kemungkaran dilarang, dicegah, enggak mau mereka, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, kunu kiradatan khasiin. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, masalah amar ma'ruf nahi munkar masalah yang penting. Poros agama di sini dua, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang sudah tidak menyuruh yang ma'ruf, tidak mencegah yang munkar, maka doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Umat Islam berdoa apa aja enggak akan dikabulkan oleh Allah. Nabi bersabda sallallahu alaihi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, sungguh-sungguh kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau kalau tidak kalian lakukan, maka Allah akan memberikan azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, namun doa kalian tidak akan dikabulkan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Saya bacakan banyak sekali hadis tentang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan ciri umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kebaikan umat Islam ini dengan selalu menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Bukan membiarkan kemungkaran. Bukan bergabung dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bukan bergabung dengan ahlu syirik. Bukan bergabung dengan ahlu bidah. Maka tidak bisa. Bersatu, berkumpul dengan orang yang berbuat bid'ah, enggak bisa. Di mana amar ma'ruf mungkar? Kita wajib mencegah kemungkaran. Dari bid'ah, syirik, maksiat harus dicegah. Bagaimana orang bisa duduk bersama ahlul bid'ah? Gimana? Di mana dia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkarnya? Atau dia mau diam, akan Allah turunkan azab bersama mereka nanti. Ini penting masalah amar ma'ruf mungkar. Ini kebaikan umat Islam ini dengan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Makanya para ulama salaf keras dalam masalah ini. Karena ini tentang kebaikan kita, diri kita. Ketika orang sudah tidak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dibiarkan kemungkaran, ya dia akan bergabung dengan al-bid'ah. Dan akan menjadi al-bid'ah seperti yang sudah kita lihat sekarang ini. Orang bergabung. Bahkan ada yang bergabung dengan orang-orang Nasrani. Kenapa? Dia enggak mencegah yang mungkar. Dibiarkan bergabung. Nah, di mana keislamannya itu? Kemudian yang ketiga, ketiga di antara ciri segi kebaikan umat Islam ini, atau tentang perkara yang tentang baiknya umat Islam, yang ketiga, bahwa kaunuha khairul umam linnas wa anfa'uha lahum. Kaunuha khairul umam linnasi wa anfa'uha lahum. Bahwa mereka umat Islam ini adalah sebaik-baik umat bagi manusia dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Memperhatikan sebaik-baik umat bagi manusia dan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Apa manfaatnya? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu perhatikan tuh. Manfaatnya apa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Itu harus terus tuh dilakukan. Kalau ingin bermanfaat buat orang lain, ya dia harus menyuruh, menasihati, mendakwakan. Agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Agar umat ini melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Agar umat ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi umat ini ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan, kegelapan keraguan, kegelapan penyembahan kepada selain Allah, kepada cahaya tauhid, kepada ilmu yang bermanfaat, kepada penyembahan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ini yang terbaik dan bermanfaat. Makanya harus menjadi orang yang bermanfaat itu dengan menyuruh mereka kepada kebaikan. Jadi umat Islam ini umat dakwah, selalu mendakwakan, menasihati, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, bukan diam. Kemudian yang keempat, segi kebaikan umat yang keempat, kaunuhum aktsarun nasi istijabatan lil anbiya'i. Kaunuhum aktsarun nasi istijabatan lil anbiya'. Bahwa mereka adalah yang terbanyak dalam memenuhi panggilan para nabi. Artinya umat Islam ini umat yang betul-betul memenuhi ajakannya para nabi. Ketika para nabi mengajak untuk beriman, mereka segera. Dan tentunya yang paling baik adalah umat Islam ini di antara umat-umat yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana أول شفيع في الجنة. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. Aku yang pertama memberikan syafaat di sorga. Tidak ada seorang nabi pun yang dibenarkan sebagaimana aku dibenarkan. Artinya orang mengimani, membenarkan dibandingkan para nabi yang lainnya. Sesungguhnya di antara para nabi ada nabi yang tidak dibenarkan, yang tidak diimani oleh umatnya, kecuali cuma satu orang yang beriman kepada nabi ini. Jadi ada nabi yang diutus oleh Allah, pengikutnya cuma satu. Ada nabi yang diutus oleh Allah, pengikutnya cuma dua. Ada yang enggak punya pengikut. Tapi mereka tetap mendakwakan dakwah tauhid, tetap. Yang paling banyak pengikutnya itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam riwayat Muslim juga disebutkan Nabi bersabda SAW dari sahabat Anas bin Malik, "Ana aktarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awalu man yaqra'u babal jannati." Aku adalah yang paling banyak di antara para nabi semuanya, aku yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Aku yang pertama mengetuk pintu surga. Jadi yang pertama mengetuk pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ketika Nabi menyebutkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi menyebutkan tentang umatnya yang banyak sekali menutup ufuk. Dan ini menunjukkan tentang alamat kebaikan, bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW merupakan yang paling banyak dari semua umat. Nanti juga akan disebutkan bahwa umat Islam ini yang paling banyak masuk surga. Nanti ada hadisnya. Yang paling banyak masuk surga adalah umat Islam. Yang kelima. Yang kelima, kaunuha la tajtami'u 'ala dhalalah. Kaunuha la tajtami'u 'ala dhalalah. Bahwa mereka tidak akan berkumpul di kesesatan. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini kaitannya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk yang kelima ini, meskipun lafadznya umatku, tapi yang dimaksud adalah para sahabat. Innallaha qad ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku dari berkumpul atas kesesatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dihasankan oleh Syekh Albani dengan beberapa jalannya di dalam silsilah hadis as-sahiha. Kemudian yang keenam, jadi para sahabat enggak mungkin berkumpul di kesesatan. Ijma'nya sahabat merupakan ma'asum. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita bahas tentang prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil, saya jelaskan tentang ijma' as-sahabah ma'asum. Ijma'nya para sahabat ma'asum. Kemudian yang keenam, kaunul kitab alladhi unzila 'alaiha khairul kutub as-samawiyyah. Tentang baiknya umat ini karena kitab yang diturunkan oleh Allah merupakan kitab yang terbaik dari kitab samawi, itu Al-Qur'an. Umat ini terbaik karena kitab yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Kitab-kitab yang lain sudah dirubah, adapun Al-Qur'an tidak bisa dirubah. Dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dan tidak ada kebatilan sama sekali. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. tidak akan datang kebatilan di hadapannya dan juga di belakangnya, diturunkan Allah dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dalam surah Fussilat, adapun kitab-kitab sebelumnya sudah banyak dirubah dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa mereka sudah rubah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka rubah kitab-kitab itu, kitab Taurat dan Injil itu, sesudah mereka memahaminya, belum mereka mengetahui. Dan Allah juga menyebutkan fawailul ladzina yaktubuna kitab bi aydihim. Allah celaka, kata Allah, celaka orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka. Dirubah sudah. Mereka jual dengan harga yang sedikit. Disebutkan juga dalam surah Ali Imran, disebutkan juga dalam surah Al-Maidah bahwa mereka ini sudah merubah kitab-kitabnya. Yang terpelihara yang satu yaitu Al-Quran. Adapun Taurat, Injil sudah mereka rubah. Kemudian yang ketujuh, umat ini katakan umat yang terbaik karena kaunu nabiha afdhalul anbiya wa rusul alaihi wa alaihim afdhalus salatu wassalam. Umat ini katakan umat terbaik karena nabinya merupakan nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, yang Allah memberikan selawat kepada mereka semuanya. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan yang terbaik dari semua nabi dan semua rasul. Allah angkat derajat mereka. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Nabi juga menyebutkan ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku adalah tokohnya dari seluruh manusia dari kiamat. Nabi juga bersabda sallallahu ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafin wa awwalu musyaffa. Aku adalah sayyid anaknya Adam di hari kiamat. Aku yang pertama keluar dari kubur. Aku yang diberikan oleh Allah syafaat. Dan aku yang memberikan syafaat. Yang pertama. Nabi juga bersabda sallam ana sayyid wal adam wala fakhr. Aku adalah tokohnya anak Adam dan aku tidak bangga. Ini riwayat-riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Banyak riwayat tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dan sudah kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW di dalam syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Dan Nabi yang paling utama dari semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan merupakan penutup para Nabi. Penutup para Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi-Nabi diutus untuk generasi pada masa itu aja, tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Nabi-nabi diutus untuk kaumnya khusus, tapi aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi umpamanya Nabi Hud diutus untuk kaum 'Ad. Kemudian Nabi Saleh untuk kaum Tsamud dan seterusnya seperti itu. Nabi Saleh untuk Madian dan segala macam. Artinya nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Taala untuk seluruh umat. Dan itu banyak nasnya tentang itu. Dan juga disebutkan bahwa ditutupnya para nabi dan para rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun Nabiyyin. Kemudian yang kedelapan, bahwa umat ini katakan umat yang terbaik. Taqdimuha alal umami fil hasyri wal hisabi yawmal qiyamah wa dukhulul jannah ma'a kauniha akhirul umam. Jadi dikatakan umat ini umat Islam umat yang terbaik, takdimu ala umam, didahulukannya umat Islam ini atas umat-umat yang lain fil hasyr, ketika di padang mahsyar, wal hisab, ketika hisab, yaumul qiyamah, di hari kiamat, wa dukhul jannah, dan juga didahulukan untuk masuk surga, ma kauni akhirul umam, padahal umat Islam umat yang terakhir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kami adalah generasi yang terakhir dari umat ini, dari 70 generasi yang terakhir umatnya, umat Islam ini, dan kami yang pertama di hari kiamat, kami yang pertama masuk surga. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah baida annahum utul kitaba man qablana thumma hadha yawmun ladhi furidu alayhim fakhtalafu fihi fahadana Allah fan-nasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wan-nasara ba'da ghadin. Kami adalah umat yang terakhir, tapi kami yang terdahulu di hari kiamat, padahal mereka diberikan kitab sebelum kami. Kemudian di hari ini, itu hari Jumat ini, diwajibkan atas mereka untuk ibadah, berselisih mereka. Fahadanallah, Allah menunjuki kita hari Jumat ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Fannasulata fi tabaun, manusia mengikuti kami. Al-Yahudu qadan, untuk Yahudi yaitu besoknya Sabtu, mereka mengadakan hari raya yang Sabtu. Wan Nasara ba'dal, dan hari Ahad besoknya Nasara, hari Ahadnya itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Jum'ah di sahihnya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab, kami adalah umat yang terakhir dan yang pertama dihisab oleh kami. Dan banyak lagi hadis yang lain. Jadi Nabi SAW dan umat Islam ini meskipun terakhir, tapi yang pertama nanti dihisab, dan yang pertama masuk surga. Pertama masuk surga. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan. Yang kesembilan, kaunuha aktsaru ahli jannah, wa umat Islam yang merupakan umat yang terbaik karena mereka yang paling banyak masuk surga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, atardawna an takunu rub'a anil jannah, kulna na'am, qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah, kulna na'am, qala atardawna an takunu shatra ahli jannah, kulna na'am, qala waladi nafsu muhammadin biyadi ini la arju an takunu shatra ahli jannah wa dhalika anna al jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Kata Nabi, apakah kalian redho kalian menjadi seperempat ahli surga? Kami menjawab, para sahabat, iya. Apakah kalian redho kalau menjadi sepertiga ahli surga? Para sahabat jawab, iya. Apakah kalian redho kalau menjadi separuh dari penghuni surga? Separuhnya umat Islam, separuhnya lagi seluruh umat dari 69 generasi itu, tapi separuhnya umat Islam. Kata Nabi SAW, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, aku berharap kalian menjadi separuh dari ahli surga. Setengahnya isinya penghuni surga umat Islam. Dan surga enggak akan dimasuki oleh kecuali orang Islam. Orang kafir enggak akan masuk surga, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan seterusnya di sini. Artinya umat Islam ini yang paling banyak masuk surga. Ada yang masuk surganya langsung, ada yang mereka dicuci dengan sebab dosa-dosanya di neraka. yang kemudian mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara bentuk kebaikan umat Islam ini diantara umat-umat yang lain. Kalau saya membahas yang sudah kita bahas dalam syarah akidah Ahlussunnah tentang bahwa Ahlussunnah ini adalah wasat diantara firqah-firqah yang sesat. Tapi untuk hari ini saya bahas tentang umat Islam ini merupakan umat yang terbaik diantara umat-umat yang lain. Tapi mereka harus melaksanakan syarat-syaratnya. Yang paling pokok di samping iman yang pertama kali adalah yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah menjelaskan dari pembahasan buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sub pembahasan masih di poin yang ke-41, yaitu Ahlussunnah adalah Ahlul Wasat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan dari beberapa pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara kita beramar ma'ruf di dalam rumah ketika melihat istri dan anak-anak kita tidak melaksanakan agama dengan benar? Apa yang harus kami lakukan dan apakah pembantu serta karyawan yang berada di kantor pula merupakan tanggung jawab kita juga sebagai laki-laki atau sebagai pemimpin? Nah, mohon jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama kali memang harus dilaksanakan untuk diri kita. Kemudian yang kedua, untuk keluarga kita harus tegak amar ma'ruf itu. Sebab kebaikan diri kita, kebaikan rumah tangga kita dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya mereka dari api neraka? Dengan menyuruh mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, menyuruh mereka pakai jilbab, berbuat baik pada kedua orang tua, dan yang lainnya. Dari amal-amal soleh. Dan mencegah mereka dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maksiat. Itu kewajiban orang tua. Tentu akan ditanya di hari kiamat nanti. Jadi harus utamakan rumah tangga lebih dahulu daripada orang lain. Jadi seorang dai ketika dia berdakwah, yang pertama kali dakwakan ya istrinya, anaknya, sebelum orang lain. Karena dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang keluarganya. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya oleh Allah. Jadi yang pertama istri, anak. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Yang dilarang di sini larangan yang paling besar yaitu syirik. Kezaliman yang paling besar, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Jadi anak disuruh untuk mentauhidkan Allah dan dilaranglah berbuat syirik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran agar kita menyuruh istri kita, anak kita salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu salat. Istri, anak salat. Ya, salat yang wajib itu yang pertama kali. Kemudian dianjurkan salat sunat. Dan sabar. Sebagai keluarga, ya istri sama anak. Sabar. Kami tidak minta rezeki dari kamu. Dan kami akan memberikan rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Itu yang pokok. Setelah itu, karena di rumah itu ada juga orang yang ikut kita, pembantu, supir, atau karyawan, ya kewajiban kita. Mereka enggak tahu bagaimana beragama, enggak tahu. Ya kewajiban kita membimbing dia agar dia paham tentang agama ini, agar dia tahu melaksanakan sholat. Bagaimana antum punya pembantu yang enggak sholat, yang enggak ibadah kepada Allah? Jadi harus antum punya pembantu, dia tahu tentang agama ini, dinasihati dengan cara yang baik, agar dia mau pakai jilbab, agar dia mau sholat. Karena itu kewajiban. Sholat ini merupakan tiang agama dan perkara yang paling penting. Artinya amal yang paling baik ya sholat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amal kalian yang paling baik adalah sholat. Bagaimana kita punya pembantu, supir, karyawan yang enggak sholat? Ini kemungkaran yang paling mungkar. Orang enggak sholat, ini mungkar. Kemungkaran yang paling besar sudah. Karena ketika orang dia tidak melaksanakan sholat, meskipun dia masih mengakui kewajibannya karena kebodohan, kelalaian dia enggak sholat, dia tidak dikafirkan karena kebodohannya. Dia masih mengakui tentang kewajibannya. Tapi ketika dia tidak sholat, perbuatan dia itu lebih besar dosanya daripada zina. Perhatikan tuh. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari zina. Orang yang enggak sholat dosanya lebih besar daripada mencuri. Bahkan kata Ibnu Qayyim, orang yang enggak sholat dosanya lebih besar daripada membunuh. Enggak sholat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar yang paling besar. Jadi enggak boleh dibiarkan tuh pembantu, supir, karyawan yang enggak sholat, enggak boleh dibiarkan. Harus diperintahkan untuk sholat. Dan ini banyak terjadi dibiarkan oleh kepala rumah tangga. Enggak boleh. Jadi betul-betul kita ngajak mereka ke sorga. Kalau kita mau jadi orang yang baik, ajak mereka. Kalau enggak, ya nanti bukan hanya pembantu itu aja yang enggak sholat, anak kita pun akan ikut pembantu untuk enggak sholat nantinya. Itu pengaruh luar biasa. Makanya amar ma'ruf munkar ini punya pengaruh. Kenapa diperintahkan amar ma'ruf munkar? Karena ini merupakan pagarnya iman. Ketika ini enggak dilaksanakan, ya masuk semuanya. Kesyirikan, bid'ah, maksiat, semua masuk. Jadi perintahkan itu. Dan itu merupakan kewajiban. Kalau kepada orang lain kita bisa nyuruh mereka berbuat kebaikan, apalagi istri, apalagi anak, itu harus kita suruh. Kemudian ditambah lagi ya orang-orang yang di bawah kita, karena mereka juga gak tahu, mereka kerja sama kita, kok kita biarkan? Kita harus mimpin dia, dikasih buku, dikasih dia jilbab yang sempurna, yang sopir juga dikasih waktu dia untuk sholat, dan yang lainnya harus ada. Dibimbing dia, diajak ngaji segala macam, dan fadilahnya besar, ganjarannya besar. Jadi jangan berpikir kan saya sudah gaji, bukan tanggung jawab kita. Gak bisa tanggung jawab kita, karena apa? Dia di bawah kekuasaan kita, dia kerja dengan kita. Jadi setiap karyawan harus kita perintahkan untuk sholat. Ya itu saja, yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Mudah-mudahan bisa mengambil faedahnya untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bagaimana beramar ma'ruf di media sosial bagi mereka yang sering sekali memperolok agama Islam ini, selalu membuat kesal, dan bolehkah mendoakan keburukan bagi mereka yang selalu sengaja memperolok agama ini? Nah, mohon jawaban dan penjelasannya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang masalah orang-orang yang memperolok agama, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya pasti ada orang yang memperolok agama ini. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Taala itu mesti diperolok oleh umatnya. Itu pasti. Gitu. Dan kewajiban kita ya sabar. Ya antum bantah olok-olokan mereka juga enggak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita banyak ingin membantah tapi enggak punya ilmu. Dan di media sosial banyak yang seperti itu. Jadi orang bodoh jadi alim, orang bodoh jadi ustaz. Kalau di dunia nyata kelihatan tuh bodohnya. Dan itu enggak manfaat. Yang seperti itu kan kamu lihat bagaimana para anbiya wa rusul ketika diejek, dicela, dijawab apa tidak? Dikatakan gila, apa dijawab lagi? Kamu yang gila. Ada enggak itu? Enggak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, enggak ada. Diejek tukang sihir atau penyair, enggak dijawab, dibiarkan aja. Yang disampaikan ilmu. Disampaikan ilmu. Setiap nabi, setiap rasul itu pasti diejek, pasti udah. Itu ketentuan Allah SWT. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa para nabi, para rasul itu diejek. Supaya antum juga tahu, itulah memang senjatanya orang-orang kafir. Orang kafir senjatanya mereka bagaimana memperolok-olok umat Islam itu, karena enggak mampu untuk membantah dalil. Sama aja seperti kita mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, menjelaskan tentang tauhid, tentang sunnah. Dari ahlul bidah enggak mampu jawab, enggak mampu. Karena enggak mampu jawab dalil kita, yang ada apa? Ejekan, Wahabi, sesat, dan seterusnya dah. Dengan berbagai macam ejekan. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir selalu mengejek orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 212 Allah menyebutkan surah Al-Baqarah di ayat 212 disebutkan di situ zuyina alladhina kafaru al-hayatu dunya wa yaskharuna min alladhina amanu. Dihiasi orang-orang kafir dengan kehidupan dunia. Orang kafir hidupnya untuk dunia. Dan mereka memperolok-olok dan mengejek orang-orang beriman. Mesti. Ya termasuk agamanya diejek oleh mereka. Itu sudah Allah sebutkan demikian. Sudah dihiasi mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Hijr. Di ayat 11. Allah berfirman, وَمَا يَأْتِي مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka memperolok-olok rasul-rasul itu. Jadi setiap rasul pasti diejek, enggak mungkin enggak. Ini sudah sunatullah. Pasti dicela. Agama juga dicela. Kalau Islam ini sudah tegak, sudah kuat pemerintahannya, ya orang-orang yang mencela hukumannya hukuman bunuh sesuai dengan syariat. Apalagi kalau dicela Rasulullah SAW, udah bunuh. Bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya As-Sarimul Maslul ala Syatimul Rasul. Tapi karena umat Islam lemah, enggak punya kekuatan, ya sabar. Di zaman Nabi juga SAW banyak yang dicela, banyak sekali. Hatta dia sudah di Madinah, dicela, diejek. Tapi yang ada kesabaran. Kalau sudah ada kekuatan, ya diberikan hukuman mereka. Hukumannya bunuh. Sesuai dengan nas. Dibunuh mereka. Dan ijma' para sahabat dan juga para ulama. Bahwa orang yang mencela agama, mencela rasul, ya mereka dikafirkan. Maka Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, bahwa orang-orang yang mencela itu, menjelekkan agama, ya mereka kafir. Jadi bukan orang Islam itu yang mencela agama ini. Hukumannya bunuh. Kalau mencela rasul, hukumannya dibunuh. Enggak ada yang lain itu. Tapi karena kita kondisinya lemah, ya sabar. Ketika antum membantah, yang lain juga banyak lagi yang lain akan bantah lagi. Terus seperti itu, enggak ada akan habisnya. Yang terbaik apa yang bisa kita kerjakan buat diri kita. Nah, banyak orang disibukkan dengan media sosial. Waktu kita habis untuk itu. Asal antum sibuk dengan baca kitab, baca Al-Quran, paling enggak sehari minimal kita 3 juz. Kalau enggak sanggup ya 2 juz. Kalau kata Nabi suruh iqra'il Quran fi syahr, baca Quran sebulan, hatamkan bulan. Iqra'u fi isrin, baca 20 hari. Sibukkan dengan Quran, baca itu isinya, sehingga betul kita paham. Kemudian baca hadis Nabi, baca buku yang bermanfaat. Itu lebih manfaat dari antum sibuk dengan media sosial sekarang ini. Biarkan para ulama yang kata, ustaz-ustaz yang paham, biar dia yang. Tapi antum jangan disibukkan. Karena banyak buang waktu dan banyak juga dosa dan maksiat yang antum lakukan itu di situ. Ini banyak yang terjadi sehingga waktu kita habis dengan yang seperti itu. Padahal kita banyak yang harus kita kerjakan, yang enggak bermanfaat tinggalkan, serahkan kepada ahlinya. Terlalu banyak juga berbantah-bantahan di media sosial, enggak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang di WA-nya para ustaz juga sibuk dengan bantah-bantahan yang enggak ada manfaatnya. Kalau ketemu lebih enak daripada di media sosial. Kan enak kalau ketemu, bawakan dalil, bawa hujah. Kalau itu kan terbatas. Sayang waktu kita juga. Rugi nanti. Ya, satu lagi terakhir. Satu lagi. Baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali. Ada tiga pertanyaan senada yang kami ajukan, di antaranya dari Ummu Khairan yang berada di Jakarta, dan dua pertanyaannya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anak, bagaimanakah beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua, di mana orang tua saya tahu tidak melakukan sholat, tapi saya tidak berani untuk menegurnya karena sudah ditegur oleh ibu saya. Apakah saya tetap akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Ya, kalau orang tua itu tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, ya kewajiban kita mengingatkan. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa orang tuanya enggak sholat, tapi ibunya sudah nasihati. Jadi bapaknya enggak sholat, ibunya nasihati. Sudah cukup, kita enggak akan diminta tanggung jawab di hari kiamat nanti. Karena kewajiban itu kewajiban ibu yang untuk menasihati, supaya bapak ini sholat. Bagaimana hidup rumah tangga yang tidak sholat? Itu sudah kesalahan dari awal rumah tangga dia. Bagaimana orang hidup dalam rumah tangga yang enggak sholat? Dia sholat itu bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan secara hukum syariat, bahwa ketika dia tidak sholat, dia harus minta cerai. Kalau seorang istri enggak sholat, harus diceraikan. Enggak bisa dibiarkan. Itu pertanyaan yang diajukan kepada para ulama, dan jawaban mereka sama semuanya. Ketika seorang istri, dia sudah diingatkan sholat, enggak sholat, cerai. Seorang suami juga demikian juga. Ketika diingatkan, gak mau dia sholat, harus pisah. Dan dia harus minta untuk dirusak, difasak pernikahannya. Atau dia khulu. Gak boleh tetap bersama orang yang gak sholat dalam Islam, gak boleh. Karena tidak ada keberkahan hidupnya orang yang gak sholat itu. Gak ada cahaya. Gak akan turun barokah dan rahmat Allah kepada orang itu dan keluarganya. Karena dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat bukan masalah kecil. Tiang agama. Yang pertama dihisab pertama kali di hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya jelek, bagaimana? Seluruh amalnya jelek. Gak ada kebaikan sama sekali seluruh amalnya. Ketika sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Tolok ukur timbangan itu sholat. Sesuai dengan nas. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-salah. Idha saluhat sa'iru amali wa idha fasadat sa'iru amali. Jadi yang pertama dihisab dari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya akan jelek. Ukurannya sholat. Sebagai timbangan, barometer itu sholat. Jadi ketika orang tua itu enggak sholat, ya mesti pisah dengan seorang ibu itu harus pisah. Gimana suami enggak sholat? Setelah diingatkan ya, sudah diingatkan tetap enggak sholat. Ya bagaimana akan mendapatkan kenikmatan hidup dengan orang yang tidak sholat? Dosa besar yang paling besar yang dilakukan itu meninggalkan sholat. Dari seluruh amal yang paling baik kata Nabi, sholat. Ketika ditinggalkan sholat itu, ya rusak fondasi agama ini dan rusak juga rumah tangganya dia. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan kita berusaha bagaimana kita menjadi generasi yang terbaik dari umat ini dan mengikuti jejak generasi yang terbaik dari umat ini. Karena kita ingin bahwa dengan kita mengaji, belajar, menuntut ilmu, kita berusaha bagaimana kita memahami Islam dengan benar, dan kita berusaha mengamalkannya. Dan dengan mengamalkannya itu, kita terus berusaha juga, di samping mengamalkan, gak bisa lepas kita untuk menyuruh yang ma'ruf kepada keluarga kita, mencegah yang mungkar, dan juga kepada murid-murid kita, kepada umat, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan itu akan membawa kita kepada kebaikan dalam hidup kita. Antum akan rasakan ketika kita berusaha untuk selalu menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, akan bertambah iman kita kepada Allah. Tapi yang harus kita lakukan semuanya itu ikhlas karena Allah dan ittiba, bukan sekedar amar ma'ruf atau nahi mungkar, bukan. Bukan kebanggaan, bukan ujub. Dan itu akan membinasakan kalau ujub itu. Tapi memang satu tugas yang wajib yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Amar nahi mungkar. Ini kebaikan umat ini. Maka enggak boleh kita berhenti. Ketika ada orang salah di depan kita, kita ingatkan. Enggak bisa kita biarkan. Nabi Muhammad SAW ketika ada orang makan dengan tangan kiri, Nabi langsung tegur. Enggak bisa dibiarkan. Antum juga demikian, antum punya anak makan tangan kiri, enggak bisa antum biarkan. Antum lihat anak antum minum sambil berjalan, enggak boleh dibiarkan. Berdiri aja enggak boleh minum. Jangan dibiarkan. Anak sholat main-main, antum tegur. Karena kita ingin jadi baik. Kalau dibiarkan, udah capek disuruhnya begini, enggak bisa terus. Karena untuk kebaikan kita juga. Dan agar dia mau melaksanakan perintah ini. Ini banyak orang tua yang biarkan. Istrinya keluar gak pakai jilbab dibiarkan. Istrinya ngomong dengan laki-laki juga dibiarkan. Gak boleh, terus diingatkan. Karena kita ingin jadi baik. Kita ingin rumah tangga kita baik. Anak kita sholat, kita perhatikan sholatnya bagaimana, benar atau tidak. Makan benar atau tidak. Nabi memperhatikan anak kecil makan kok. Ketika makan, kata Nabi dengan tangan kanan, kul bismillah, baca bismillah dulu. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, makan dengan yang dekat. Itu Nabi, sampai makan Nabi perhatikan. Belum lagi yang lain, masalah-masalah yang besar. Jadi gak boleh kita biarkan. Ada orang yang salah dekat kita, ya kita ingatkan, jangan dibiarkan. Sebelah kita ada orang melanggar, gak benar sholatnya. Apa salahnya sebentar selesai kita ingatkan? Gak sampai 5 menit itu, ingatkan. Dan itulah para ulama salaf seperti itu. Sampai yang terakhir, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat kehidupannya Syekh Al-Albani. Itu luar biasa. Syekh Al-Albani. Ketika ada orang salah, enggak dibiarkan. Khotib salah, langsung beliau ketemu, nasihati. Dan banyak manfaatnya. Enggak dibiarkan dia. Kenapa? Kesian dia. Kalau dia dibiarkan, dia akan tidak tahu selamanya nanti bahwa dia salah. Jadi itu penting untuk kehidupan kita. Dan itu semua harus ikhlas karena Allah. Mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala, ihtisabul ajr. Karena kita ingin dapat ganjaran dengan menyuruh yang ma'ruf. Karena perkataan yang ma'ruf adalah sedekah. Bukannya kebanggaan, bukan. Tapi kita ingin dapat ganjaran, dapat pahala, yang dengan itu kita masuk surga. Tujuan hidup kita adalah surga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.